di kampung itu ya. Nah, wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tu'iya ahadukum, ya, apabila diundang salah seorang di antara kalian, tu'iya, ya, nam mabnil majhul, nam barakallahu fik, qala fik lah makmujan barakallahu fik, ya, ilal walimah, walimah ta'amun yusna'u fil walimah fil ursh, yaitu makanan yang dibikin pada acara nam walimah pernikahan. Khalifitullah marhamakumullah. Dan ini khalifitullah marhamakumullah untuk lafadz walimah itu nam barakallahu fikum, sebagian para ulama mengkhususkan pada walimatul ursh saja. Ya khalifitullah marhamakumullah disebutkan oleh Al-Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya, ya, nama orang tauzihul ahkam, ya, khalifatullah marhamakumullah beliau menyebutkan satu faedah bagus, ya, khalifatullah marhamakumullah tentang lafaz ad-da'wah, ya, dakwah itu nama orang klasikum bisa dibaca tiga cara. Yang pertama da'watun bi fathid dal, yang kedua di'watun, yang kedua di'watun bikas dal, yang ketiga du'watun dengan mendumah dal. Nawarakallahu fikum, dikatakan oleh nawarakallahu fikum oleh beliau, kalau di'watun itu nawarakallahu fikum dari katan amarakallahu da'a yad'u da'watan amarakallahu sim isim marrah, ya, yaitu addu'a ilallah, addu'a ulillah namarakallahu fik, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala da'wat. Kalau di'watun, kata beliau addu'a ulan nasab, addu'a ulan nasab, seorang mengaku bernasab namarakallahu fikum dengan sebuah keluarga gitu namarakallahu. Naam. Kalau du'watun, ya, addu'a ilal harb, tantangan perang. Ya, tantangan perang. Du'watun. Ya, ini yang disebutkan di itu dalam Tauhidul Ahkam. Antum bisa cek di situ ya namarakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Naam al-Qutrub, disebutkan oleh Qutrub bin Amarakallahu fikum. Qutrub nama seorang ulama dalam masalah apa? Dalam apa? Yang pakar dalam masalah bahasa. Menyebutkan beliau adalah seorang pakar bahasa Arab yang meninggal pada tahun 206. Ya. Yeah. Lafadz ad-da'wah bi fathid dal wa kasriha wal dhammiha. Ya, dakwah dengan fathat dal bisa pula namarakallahu fikum mengkasrat dal, bisa pula mengdhammat dal namarakallahu fikum. Amma bil fathi, adapun kalau dibaca fathah ad-da'watu, maknanya hiya ad-du'a lillah. Wa ya ismun marratun minat du'ai, da'watun ismun marratun minat du'ai, wa bikasriha, wa bikasriha hiya iddi'a'ul walad ad-da'i ghaira abihi, iddi'a'ul walad ad-da'i ghaira abihi, yaitu pengakuan seorang anak yang mengaku kepada selain bapaknya. Di'watun na'warakulam ikhwalifidnah makumma wa fi dhammi ya wa fi dhammiha dan dengan dhammah dal nawarakallahu fikum ya maknanya adalah addu'a'u ila ta'am du'watun addu'a apa addu'a ila ta'am. Jadi kalau kita melihat nawarakallahu fikum dari pemaparan nawarakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Basam dengan ini kutruk nawarakallahu hidayah nawarakallahu ala kulli hal seperti itu nawarakallahu untuk ya bahasa makna secara bahasa lafaz ad-da'wah. Jadi bisa dibaca tiga ya dakwah dikwah du'wah. Ya qari bi rahmatikum jazakallahu barakallahu. Ya qari bi rahmatikum. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan idza tu'iya hadukum ilal walimah, apabila salah seorang di antara kalian diundang. Ya, tentunya enggak mungkin ya diundang untuk perang, ya. Ya, atau diundang untuk yang lainnya nawaraklahu. Ya qali bitum nawaraklahu fikum. Ya, diundang ilal walimah, diundang makan. Ya, makanan yang dibikin dalam pesta pernikahan. Walimah itu nawaraklahu fikum. Ya. Ya qali biasa diitlakan ya secara ya secara bahasa itu untuk ya pesta pernikahan. Walimatul ursy. Ya. Ya qali bitum rahmakum. Fal ya'tiha. Maka hendaknya dia mendatanginya. Di sini ya qali bitum rahmakum adalah lamul amri. Ya qali bitum rahmakum adalah lamul amri. Ya. Dan ini termasuk min syaghil. Ya, amri wal aslu fil amri yaqtadil wujub. Ya. Dan hukum asalnya ya, perintah itu mengandung konsekuensi wajibnya. Nama wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Di sini kalau fitnah makmumah, ya ada perintah dari kita semuanya yang ketika diundang, ya untuk datang, terkhusus undangan walimah. Ya kalau fitnah makmumah, kalau ada teman kita, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kalau fitnah makmumah yang mengadakan walimah dan mengundang kita. Ya kalau fitnah secara takyin, ya. Ini dipersyaratkan ya, warahmatullahi secara takyin. Si fulan yang terhormat ya YKH fulan di tempat ya gitu ya kan berarti takyin ya nah warakallahu maka ya qul fitnah makmumah selama tidak ada perkara-perkara yang lain yang menghalangi kita datang maka kita wajib datang kan itu ya qul fitnah makmumah jami'an wa barakallahu fikum. Demikian disebutkan amar oleh Syekh Al-Basam terkait dengan wajibnya kita datang. Yang pertama takyin, adanya takyin undangan itu kepada kita. Ya, tetain. Yang terhormat Afif Malang misalnya nawaraklah. Ya sudah nawaraklah fikum. Wajib ya untuk mendatanginya. Selama dalam pesta dalam apa? Acara tersebut tidak ada perkara-perkara yang dilarang. Ya qali bitrah marhum jami'an wa barakallahu fikum. Tafakun alai hadis ini disepakati atasnya oleh Imam Bukhari Muslim wali muslimin dan diriwayatkan oleh Imam Muslim artinya riwayatnya Imam Muslim dengan lafaz idza da'a ahadukum akhahu falyujib apabila ya khalifatun rahmakumullah salah seorang di antara kalian ya mengundang saudaranya. Mengundang saudaranya, maka saudaranya itu hendaknya mendatanginya, ya, memenuhinya. Urusan kana au nahwahu baik untuk na'amarakallahu fikum undangan walimatul urus atau yang lain. Ya khairi fitnah rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Nah, khalifatullah marhumah. Kaya khalifatullah untuk enam undangan walimatul urs enam. Ini para ulama enam marhumah selamat tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka enam marhumah fikum harus didatangi selama dia bisa mendatangi. Ikhwali fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyebutkan hadis ini dan memberikan barakallahu fikum judul syurutu ijabati dakwah ilal walimah. Ya, yaitu syarat-syarat memenuhi undangan walimah. Nawar, apa saja syarat? Nih, ya kali fitnah makmum. Jadi ketika persyaratan yang terpenuhi dalam undangan tersebut, maka wajib bagi yang pihak yang diundang untuk mendatanginya. Ya kali fitnah makmum. Saya barakallahu fikum. Naam. Ya kali fitnah makmum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yushtaratu alla yakuna fi makanid da'wah munkarun. Nah, barakallahu. Dipersyaratkan tidak ada pada tempat atau pada acara walimah tersebut satupun kemungkaran. Nah, barakallahu. Ya qalibitna mukmin. Ya, jadi bukan artinya amarakallahu tidak diijabahinya. Itu karena ada kemungkaran di dalamnya. Kenapa? Kita tidak akan sepakat dengan satu kemungkaran pun. Ya qalibitna rahmakum jami'an barakallahu. Ya, kecuali bagi orang yang bisa merubah kemungkaran tersebut, ya. Maka boleh, silakan. Datang. Tapi datanglah dalam rangka untuk merubah kemungkaran. Karena kemungkaran itu kata Rasul alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir. Sehingga ini dikecualikan. Tapi kalau ada kemungkaran yang dia tidak mampu untuk merubahnya, maka enggak wajib baginya untuk datang. Karena apa? Kemungkaran tadi. Dan kemungkaran dalam walimah seambrek-ambrek kakek. Banyak sekali. Ya. Mungkarul ikhtilat. Kemungkaran berupa ikhtilat laki-laki perempuan mungkar. Nah, warahmatullahi. Ya. Ya. Kemungkaran berupa musik-musik. Alat-alat musik. Ya, nyanyian-nyanyian. Ya khali fitnah makmum. Hal mungkar. Ya khali fitnah makmum. Termasuk kemungkaran yang disebutkan oleh para ulama adalah walimah yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya tok sing hadir. Ya, biasanya yang semacam itu apa? Sifatnya tafakur nih. Wah, ya kan? Saya bisa bikin walimah kayak gini. Bahkan to'amnya, makanannya dinyatakan oleh apa? Oleh Rasulullah SAW, sarru to'am. To'amul walimah. Sejelek-jelek makanan bawakan makan walimah. Itu walimah yang di situ tidak diundang orang fakir sama sekali. Maka terus mungkar. Nah, barakallahu fiik. Ya, kalau misalnya pingin enggak terjatuh dalam kemungkaran, ya sudah, walimah itu diundang siapa saja dari keluarganya, kerabatnya, yang kaya maupun yang miskin. Teman-temannya yang kaya maupun yang miskin. Dan yang paling bagus adalah orang-orang soleh yang diundang. Karena yang paling bagus makanan itu dimakan oleh orang-orang soleh. Kan ya? Ikhwali fiddin rahimakumullah barakallahu. Ikhwali fiddin rahimani wa rahmakumullah barakallahu. Wa in kana fi munkar nadarna. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau padanya ada kemungkaran maka kita lihat. In kan layak diru ala taghyirihi ya harumatil ijabah. Kalau dia enggak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, maka mendatanginya, mengijabahinya hukumnya haram. Karena kalau dia sudah merasa enggak mampu tetap datang, datangnya kamu itu adalah persetujuan kamu terhadap perkara yang haram. Nah, untuk bila mendalik, sehingga enggak bisa datang. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena memang yang namanya ingkar mungkar itu, nah barakallahu fikum. Ya. Kalau dia bisa dengan tangannya, dirubah dengan tangannya, kalau dia mulutnya dengan lisannya, dirubah dengan lisannya. Kalau enggak bisa dengan hatinya. Caranya dengan apa? Ya menghindar, jangan datang. Kan itu ya. Ya qali bit rahmanakum jami'an barakallahu fikum. Nah. Wa in kana yaqdiru wajibatil ijabah. Kalau dia mampu wajib datang. dan lakukan amara khilafikum pengingkaran. Ya khali fitnah kemudian para khilaf. Nah. Ya khali fitin rahman wa rahmat kemudian wa para khilafikum. Nah. Tapi kadang-kadang gini amara khilafikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Basam satu masalah ya. Nah, amara khilafikum. Dia bikin walimah. Ya. Dipisah. Satu walimah, di situ ada musiknya, ada apanya. Satu walimah lagi, karena yang akan datang ini adalah teman-teman dia yang sama-sama mondok. Ya, nah, warakallahu fikum. Ya, sama-sama mondok. Kali fitnah hukumah, maka dibikin gak ada musiknya, gak ada macam-macam. Sekarang kita, ya, yang datang. Bagaimana? Ya, kali fitnah hukumah, warakallahu. Antum bisa cek, ya. Di nawar kalau di kitabnya Syekh Al-Basam Tauhidul Ahkam, maka ini dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Bagi pihak yang mau datang itu dikasih pilihan. Nawar kalau ya kalau ditentah makmumah, kalau ternyata di situ banyak masalahnya ya, ada masalahnya yang banyak, sudah enggak datang. Kalau enggak ada ya sudah, enggak perlu datang. Ya kalau ditentah makmumah, ini syarat yang pertama. Yang kedua, kata beliau, yustaratu ayyakunat da'i musliman. Naam. Ya khalifitullah makmum. Naam. Yustaratu ayyakunat da'i musliman. Dipersyaratkan pengundangnya adalah seorang muslim. Karena Rasul SAW mengatakan idza da'a ahadukum akhahu. Dapat akhahu. Maksudnya al-ukhuwah imaniyah. Sama-sama muslim. Ya khalifatun rahmukum. Harus yang mengundang muslim. Kalau yang mengundang Hindu, Buddha, atau Kristen misalnya, atau Yahudi. Termasuk nanti akan disebutkan al-bid'ah. Nah, warakallahu fikum. Maka enggak wajib datang. Khalifatun rahmukum jami'an barakallahu fikum. Fa in kana ghairu muslimin lam yajib bil ijabah, maka lam tajib bil ijabah. Nah, warakallahu fikum. Kalau ternyata yang undang bukan seorang muslim, maka enggak wajib datang. Enggak wajib datang. Khalifatun rahmukum jami'an barakallahu fikum. Tidak wajib. Ini kalau misalnya kembali pada itu, pada maslahat dan mafsadat ketika datang kan gitu ya, nak amar kalau tak wajib. Ya kalau fitnah makmunjian para kalau, karena ya kalau kita katakan dikatakan wajib, itu kalau kita sengaja enggak ada udur, enggak ada apa, enggak datang dosa. Kali ya. Ya kalau fitnah makmunjian para kalau, tapi kalau enggak wajib, ya sudah nak amar kalau berarti kita enggak. Datang nggak datang tergantung maslahat kan gitu ya, maslahat atau mafsadat yang ada. Kalau misalnya ternyata na'amarakallahu di situ ada mungkin tetangga kita na'amarakallahu fikum, adakan itu dan ketika kita datang itu akan membawa maslahat, ya nggak apa-apa datang, tapi nggak wajib kan gitu ya. Ya kalau lebih tambah manwarakum jangan barakallahu, ya apa-apa datang wajib. Dan tentunya na'amarakallahu fikum dilihat na'amarakallahu fikum hal-hal yang disebutkan tadi. Enggak ada mukhalafah. Ya enggak mungkin lah orang kafir. Mesti ada mukhalafahnya kan itu. Na'amarakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya khali bin rahmarakum syain barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Alla yakuna. Alla yakuna mubtadi'un. Alla yakuna mubtadi'an bidakwatin. Alla yakuna mubtadi'an bid'atan tulhiku bil fusaq awil kuffar. Nah, warakallahu fikum. Pengundangnya bukan seorang mubtadi' yang kebid'ahannya itu bisa menjadikan dia digolongkan orang-orang fasik atau orang-orang kufar. Jadi bid'ah itu ada dua ya. Bid'atun mufasiqah, bid'atun mukaffirah. Nawarakulawik. Kalau bid'atun mukaffirah ya sepodoh. Kalau yang kedua ya, nawarakulawikum. Maka termasuk pula bid'atun mufasiqah. Ya. Kata beliau, fa'inkan ubtadian. Ya. Kadzalika fa innahu la yujabu lima fi dzalika min ta'zizi janibi nawarakallahu wa raf'i ma'nawiyatihi. Ya khalifat rahmakum jami'an barakallahu. Kalau dia mubtadi, maka dengan kebid'ahannya itu nawarakallahu fikum, ya, kita enggak datang mendatangi undangannya. Kenapa? Kalau kita datang mendatangi undangannya, berarti kita membuat dia merasa mulia. Ya. Yeah. Membuat merasa mulia. Bahkan bisa amarakallahu menjadi kedatangan kita menjadi apa? Sesuatu yang menipu orang lain. Apalagi kita dikenal sebagai kiai misalnya amarakallahu, dai misalnya amarakallahu fikum. Yang pandangan-pandangan manusia tertuju kepada kita. Kok kemudian datang di acara mubtadi, kholas, nawarakulawik, Pak Fulan aja nawar datang ke Pak Fulan yang mubtadi itu, berarti gak apa-apa. Ya, yeah, ini bahaya, nawarakulawik. Kali bitin rahmat, kemudian nawarakulawik. Kata beliau, nawarakulawik, datangnya itu bisa mengangkat hakikat mubtadi tadi. Ya, yeah, rafu maknawiyati. Ya, maknanya dia nawarakallahu hakikatnya dia adalah seorang mubtadi. Ketika kita datang nawarakallahu apalagi kita yang dikenal sebagai dai ahlussunnah wal jamaah misalnya nawarakallahu itu akan bisa menghilangkan kesan itu. Jelas ya? Ya qad bitna jan barakallahu. Arabi yushtaratu alla yakuna al-malu haraman, dipersyaratkan harta yang digunakan untuk mengadakan walimah bukan harta yang haram. Nah, warakallahu alaikum. Ya khali baitun rahmakumullah. Dan ini enggak perlu kita nyari-nyari. Hartanya dari mana? Nye, enggak perlu. Nye. Artinya kalau secara zahir kita tahu itu haram misalnya. Kita tahu ya. Nye. Jadi daging yang digunakan untuk nyuguhi kita itu dari kambing habis hasil nyolong misalnya nawarakallahu. Ya sudah jangan. Kalau kita tahu itu nawarakallahu. Tapi kalau kita enggak tahu ya sudah hukum asalnya di atas saudara kita. Kan itu ya. Enggak perlu takut tanya-tanya nawarakallahu. Nggih. Ya kalau lebih tenang hukum jangan nawarakallahu. Atau mungkin nawarakallahu ini uang hasil dari mana? Nggih. Jangan-jangan hasil dari judi online misalnya nawarakallahu. Ya. Yeah. Enggak usah begitu nawarakallahu. Ya. Yeah. Bahkan termasuk nawarakallahu perkara yang takalluf semacam ini, ya, yeah, itu bisa nawarakallahu digolongkan termasuk kebid'ahan tersendiri nawarakallahu sampai tanya-tanya. Ya, yeah. Bahkan yang semacam ini disebut perkara layak nih. Tidak seharusnya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nawarakallahu fikum min husnil min husni islamil mar'i tarku la yakni. Ya. Yeah. Tanya-tanya antum dari uang dari mana? Kok bisa mengadakan walimah semacam ini? Nah, warakallahu fikum. Jangan-jangan antum nah uangnya dari hasil merampok bank. La haula wala quwata illa billah. Ini enam termasuk la yakni dan meninggalkannya tanda bagusnya Islam seorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khairikum rahimallahu rahmatum syami'an barakallahu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan tentang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendapati na'am barakallahu fikum safrah warna kuning pada warna bekas minyak pada Abdurrahman bin Auf na'am barakallahu fikum. Ini ada apa ini na'am barakallahu fikum? Itu dibawa pada pengertian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ngerti kondisinya dia. Kalau beliau enggak ngerti kemudian tanya semacam ini terjatuh dalam perkara layak nih. Sehingga perlu kita tanyakan yang semacam itu. Kalau misalnya ada teman kita semacam itu, kita tanyakan, itu termasuk layak nih. Layak juzulana annas'alah. Enggak boleh kita na'barakallahu fikum menanyakannya, apalagi yang semacam ini na'barakallahu. Termasuk layak nih sampean tanya-tanya gitu. Ya na'barakallahu, uang dari mana? Yang jelas kalau misalnya kita tahu secara jelas bahwasanya dana yang digunakan untuk walimah itu perkara yang haram, ya sudah kita enggak itu. Enggak datang. Ya, enggak datangnya kita karena di situ adalah perkara yang haram. Satu ya, na'barakallahu fikum. Yang kedua, zazrun lahu. Sebagai peringatan baginya. Jangan mudah-mudah ya. Nah, barakallahu memberikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Ya khalifat mbah marhumukum jami'an wa barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum yang kelima, syarat yang kelima, ayakuna dzalika fi awwali marrah. Si pestanya di barakallahu di pesta yang pertama. Jadi kalau misalnya dia nikah lagi, barakallahu, istri yang kedua, ya, istri yang kedua, maka ngundangnya, nggak wajib. Misalnya kita dia diundang, nggak wajib datang. Ya, tapi nggak apa-apa, misalnya ngasih support sama dia, apalagi barakallahu fikum ma'ruf ya, yang namanya ta'adud adalah popi ta'adud di kalangan banyak masyarakat. Nah, kasih support barakallahu. Pada dia, yes, ayo, semangat, gitu, na'barakallahu, tak apa-apa datang. Tapi untuk dinyatakan wajib, itu yang pertama saja. Walimah untuk pernikahan yang pertama. Na'barakallahu. Qaribitullah makmusya'al barakallahu. Kata beliau na'barakallahu demikian. Ayyakuna dzalika fi awwali marrah. Di awal pernikahannya. Na'barakallahu. Wa in kana qad awlama thumma atal walimah. Awatil marrah ats-tsaniyah. Ya, fa inna hadza la tajibul ijabah. La tajibul ijabatu. Ya khalifat dah makmum syal barakallahu. Nah, kalau ini terjadi ya kali yang berikutnya na barakallahu fikum. Atau dia ulang lagi na barakallahu fikum balimanya. Misalnya na barakallahu fikum berarti ya yang pertama gambarannya ya na barakallahu fikum dia menikah. 6. Jemaah dan walimah. Ini untuk istri yang pertama. Sekali fitnahukum kemudian amarakallahu untuk istri yang kedua. 6. Nikah. Kemudian mengadakan walimah. Amarakallahu fikum maka yang kedua enggak wajib. Atau am gambaran yang kedua, amarakallahu fikum dia menikah dengan walimah di tempat ini. Misalnya amarakallahu fikum. Ya, besoknya lagi. Ya. Walimah lagi di tempat yang berikutnya. Besoknya lagi, walimah lagi di tempat yang berikutnya. Maka tempat yang kedua, yang ketiga enggak wajib datang. Iya. Ya qalibatun rahmarakum jazakum barakallahu. Jadi yang pertama yang wajib datang. Yang kedua sunnah, yang ketiga barakallahu fikum dimakruhkan untuk datang. Qalibatun rahmarakum jazakum barakallahu. Nah, ikhwali fillah rahimakum wa jazakum barakallahu fikum. Nah, sini ikhwali fillah rahimakum mengingatkan kepada kita semuanya betapa besar haknya seorang muslim. Yeah. Jadi ketika dia sebagai muslim barakallahu fikum punya hak dan kewajiban yang besar. Mereka punya hak sebagai seorang muslim. Yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim sittatun. Ya. Yeah. Disebutkan barakallahu fikum beberapa hak ya yeah, yang sangat besar, di antaranya kalau dia bersin didoakan. Ya. Yeah. Ya, bersin ketika bersin kemudian ya tasmid nah mereka berdoa alhamdulillah ya kita doakan ya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ya, kita ikut mengikutinya. Ya, kalau dia sakit kita jenguk, ya kan itu ya. Di antaranya disebutkan dalam hadis itu, apabila dia mengundang, maka kita ngawarqlaw penuhi undangannya. Besar ngawarqlaw. Kenapa? Disebutkan pada amalan-amalan besar, jajaran amalan besar. Sekali lebih tambah mengucap barokah. Ya. Kalau kita melihat nabarakallahu dari hak-hak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut, semuanya, kesemuanya, ya, itu adalah upaya untuk mengharmoniskan hubungan antara sesama muslim. Ya. Upaya untuk mengharmoniskan antara sesama. Coba antum ya misalnya diundang. Diundang walimah enggak datang padahal antum bisa. Kira-kira perasaannya yang mengundang bagaimana? Undang 1000 orang, gak satu pun yang datang. Longso, makanan sudah dibikin, ya, sedemikian rupa, gak satu pun yang datang. Perasaanmu bagaimana? Ya, ya kali fitnah. Susah. Sebagaimana susahnya mereka ketika kita gak datang, maka datangnya kita adalah kegembiraan mereka. Ini ya. Gembira, seneng masuk otak kok konsonen amarakallahu fikum. Apalagi teman yang lama enggak ketemu gitu ya amarakallahu fikum. Saat itu amarakallahu sebagai semacam reuni gitu amar. Kebahagiaan tersendiri. Qaribat namakmu dan idhal syur ila al-ghair itu termasuk birun. Ya. Birun. Termasuk kebaikan amarakallahu fikum memasukkan kebahagiaan pada hati orang lain. Ya, termasuk birrun, termasuk kebaikan yang sangat dianjurkan oleh agama. Ya khalifat rahmatum syalbar. Termasuk contohnya mendatangi undang. Ya khalifat rahmatum syami'an wa barakallahu fikum. Ya. Demikian ya khalifat rahmatum. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan masih banyak pembahasan terkait masalah walimah yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis tentang amarakallahu fikum. Hadis sarru ta'am ta'amul walimah. Saya yakin insyaAllah. Kemudian amarakallahu hadis. Idha tu'ya khatum fal yujib fa'inkana so'iman. Ya. Fal yusolli. Ini ya. Terkait dengan ketika kita datang dalam kondisi puasa. Ya kan itu ya. Bagaimana seharusnya kan itu ya. Itu yang akan dibahas dalam hadis-hadis berikut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Yang sebesar-besarnya waktu da'wan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.